السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. في صلاة المغرب هذه إن شاء الله kembali kita akan melanjutkan daripada pembacaan transkrip muhadharah di Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, yang bertemakan Al-Qawadih fil Aqidah wa Wasail As-Salam Minha, perkara-perkara yang dapat mencacati dalam aqidah dan perantara ataupun solusi jalan keluar keselamatan daripada yang mencacati tersebut. Barakallahu. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu dan ini pembahasan sudah mengakhir-akhir ya, sudah di akhir-akhir daripada kisah ini. Nah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala telah menjelaskan kepada kita sebuah faedah penting dalam menyikapi sebuah penyakit, dan ini ada kaitannya dengan aqidah. Ada kaitannya dengan aqidah. Di mana Asy-Syaikh membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa." Tidak ada penyakit menular. Nah, maka tentunya barakallahu fikum, yang dimaksud la adwa di sini bukan semata-mata yang dipahami oleh secara letter-lek makna arti hadis sebagaimana dipahami oleh kebanyakan mungkin orang-orang yang berpahaman radikal dalam menghadapi wabah COVID ini. Mereka membawakan hadis ini dengan menerapkan maksudnya la adwa, tidak ada penyakit keluar menular, penyakit perasaan Nabi Rasulullah, sehingga tidak perlu kita untuk khawatir takut sampai harus pakai masker segala, sampai harus jaga jarak, sekarang pakai sarung. La adwa, tidak ada penyakit menular. Sabar kalau itu, inilah diantara orang-orang yang berlaku ekstrim, mereka lebih senang memaknai Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan akal dan perasaan. Ya. Mereka tidak mau mengkaji bagaimana salaf dalam memaknai hadis ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dipahami oleh para salaf, yang dimaksud dengan la adwa adalah tidak ada penyakit menular, bahwasanya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, yang sifatnya tabii, yang alami, yang ditularkan betul-betul penyakit itu yang menularkan. Namun, akidah yang benar, pemahaman yang benar, yang lurus, akidah yang sehat adalah memahami bahwasanya penyakit itu bisa menular ataupun tidak, itu berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Harus kita yakini. Wabah COVID-19 ini dia tidak menular dengan sendirinya. Tapi ada yang menurunkan. Ada yang menurunkan penyakit tersebut, itu yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga terkadang orang yang tadi berlaku ekstrim kanan, dia Na'am menganggap bahwasanya jangan takut secara frontal untuk menghadapi wabah. Kan tidak ada penyakit yang menular, sehingga mereka tidak perlu mematuhi protokol kesehatan. Kemudian ada pihak yang ekstrim ini, yang mereka ketakutannya terhadap wabah virus ini sampai-sampai berlebihan, sampai-sampai tidak pernah membawa, menghadirkan hati bahwasanya penyakit ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah COVID ini adalah musuh yang mengerikan, yang dia bisa menjalar dengan sendirinya, bisa meresap, bisa menularkan dengan sendirinya. Ini juga salah. Nah, sehingga akidah yang lurus adalah yang memahami bahwasanya penyakit, kita langsung ambil contoh fakta yang sedang terjadi sekarang ini, COVID-19. COVID-19 itu datangnya dari Allah. Allah yang berkehendak, apabila Allah ingin menularkan kepada seorang hamba, maka Allah tularkan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki untuk menularkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menularkan. Nah, namun di sisi lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita. Ya, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Al-Bazz rahimahullah taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yuridanna mumridun 'ala musib." Janganlah yang sakit dicampur dengan yang sehat. Nah, ini adalah sebab ada upaya kita untuk berjaga-jaga. Nah, kita diperintahkan untuk tetap menjalankan sebab untuk berjaga-jaga, jangan sampai kita tertular dengan orang yang sakit tadi. Demikian pula Nabi SAW bersabda, "Farri minal majzumi firaraka minal adad." Larilah dari orang yang terkenai penyakit. Sesuatu hal yang seseorang yang terkena penyakit kulit. Di sini maksudnya penyakit kusta. "Firaraka minal adad," seperti engkau berlari daripada sini. Artinya kita jauhi. Jadi jelas bagi kita bahwasanya akidah yang benar, akidah yang lurus adalah pertama meyakini bahwa semua penyakit itu datang dari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah tularkan. Jika Allah berkehendak, Allah tidak tularkan. Yang kedua, kaidahnya adalah tetap menjadi sebab. Kalau kita sakit, ya berobat. Nah, kalau kita sakit, ya berobat, itu menjadikan sebab. Demikian pula ketika ada orang yang sakit, yang mana penyakit ini menurut ahlinya ada gejala-gejala yang bisa menularkan, maka jalani sebab untuk agar tidak tertular. Urusan tertular atau tidak itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita menjalankan sebab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini makna tawakal yang benar. Itu apa? Memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan lupa menjalankan sebab-sebabnya. Nah, tidak benar makna tawakal adalah dengan menjelaskan segala yang dengan Allah tapi tidak menjalankan sebab. Kalau kita sakit, ya sudah, biarin saja. Biarin saja kita tidur di rumah tanpa mau diobati dan segala macamnya, tidak. Itu bukan tawakal namanya. Nah, sehingga ini adalah faedah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bazz rahimahullahu taala. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala, wal maqsud. Dan maksud. Nah, sekarang Syekh ingin kembali mentafsir lagi, merinci lagi, menjelaskan lagi tujuan maksud daripada apa yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Wal maqsud anna tasha'uma ahli al-jahiliyyah بالعدوى وبالتطير أو الهمة. بهوتنيا anggapan buruk. Bahwasanya anggapan buruk orang-orang jahiliyah dengan penyakit yang menular. Apa anggapan buruk orang jahiliyah terhadap penyakit menular dengan sendirinya tanpa mengikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan penyakit tersebut. Ini pemahaman jahiliyah. Nah, wabi tafayyud dan dengan ya tafayyud yaitu anggapan syar, ya. Awil hamma, ya, dengan hamma. Apa itu hamma? Dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullah taala. Al hamma adalah wahiyya ruhun nayyi takunu ka'annaha ta'ir hawla qadri yatasha'amuna biha. Yang namanya al-hamma adalah ya, ruh orang mati, ya, yang berbentuk seolah-olah seperti burung yang berputar-putar, ya, di kuburan mayit. Ya. Yatasha'amuna biha, sehingga ya, mereka menganggap, nah, dengan anggapan yang buruk terhadap hal tersebut. Ya, jadi hamba di sini rupanya orang-orang Arab jahiliyah itu juga mengenal yang namanya al-hamma, yaitu apa? Menganggap bahwasanya ruh orang yang mati itu seperti burung yang terbang, ya, di sekitar kuburannya, maka sehingga mereka beranggapan buruk. Ya, kalau orang mati ruhnya itu akan ditayangkan. Itu tidak jauh beda dari ini. Ya, nah, ya, kalau kita di sini mungkin mengistilahkan ruh yang ditayangkan, ya, arwah yang ditayangkan setelah kematiannya. Apalagi ketika di ya, otopsi mungkin mayatnya ditindak oleh ini mati karena pembunuhan dan segala macamnya, gantung diri dan segala macam, dijadikan ya, nah, kejadian-kejadian yang mistis yang menyeramkan, ya, sehingga mereka buat istilah-istilah, muncullah istilah-istilah, ya, nah, julukan-julukan hantu al-ghul, ya, nah, di Indonesia khususnya ada yang namanya pocong, ada yang namanya kuntilanak, ada yang namanya gedurung, ada istilah-istilah hantu-hantu yang lainnya. Nah, ya, mereka semua akan bergentayangan dan sesuai dengan bagaimana kejadian kematian. Ya subhanallah. Akidah al-sunnah, kita meyakini bahwasanya ada yang namanya syayatin, al-jin itu ada. Yakin. Kalaupun ada seorang hamba melihat ada sosok pocong, ya, ada sosok kuntilanak, ya, nah, maka apakah kita disusahkan? Tidak semata-mata kita disusahkan. Tapi bagaimana sikap kita? Bisa jadi kalau dia melihat dengan mata kepalanya, bisa jadi jin sudah memperlihatkan sosok yang dia sendiri sebenarnya sudah takut terhadap sosok itu. Ya, nah, kalau mungkin antum-antum, ya, gak mungkin jin menampakkan diri sebagai pocong. Karena antum gak takut pocong. Gak menampakkan diri sebagai gemuruh. Karena antum gak takut gemuruh. Nah, ya. Mungkin malah ahli tauhid malah berbeda. Ya. Ahli tauhid dinampakkan justru ketenangan dengan apa? Dengan syahwat. Ini lebih mengerikan ini. Ya. Nah, jadi justru kita mendatangi, menyenangi. Ini bagi ahli tauhid, ahli sunnah. Ya. Gak bisa ditakuti dengan pocong, dengan dulu, dengan hantu-hantu lain. Ya. Jadi kalau masih ada yang takut dengan perkara ini, nah, ini harus diperbaiki, bukan? Ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang jin itu takut dengan yang namanya ahli tauhid. Takut untuk memperlihatkan apa? Menjatuhkan mentalnya untuk lebih menakuti dirinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada pada orang tauhid. Ya. Iblis dan para tentara tidak akan masuk melalui pintu ini untuk menakuti ahli tauhid. Tapi dia akan masuk melalui pintu syahwat, pintu syubhat. Ini lebih mudah dan iblis untuk menjatuhkan mereka. Nah, barulah. Ya. Jadi, rupanya ada anggapan ini juga di masa jahiliyah, yaitu roh yang bertayangan. Nah, ya. Hala batilun la asla lahu. Ini adalah kebatilan dan tidak ada asalnya, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Ya, itu apa tadi? Ya, anggapan buruk orang-orang jahiliyah, adanya penyakit menular, adanya anggapan sial dan adanya ruh yang disayangkan, itu enggak ada semua, itu batil. Ya, nah, dan tidak ada asalnya, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Wa ruhul mayyit, ya, murtahalah, ya, dan ruh mayyit, ya, kata Syekh Ibnu Baz, itu murtahalah, itu digadaikan. Ya. Ima fil jannah atau di neraka. Apakah dia bisa, ya, di dalam surga atau di dalam neraka? Maksudnya apa? Ruh orang yang meninggal itu jangan dipikirkan oleh bintang-bintang tidak, tapi mereka sedang digadaikan. Dengan apa? Dengan amalan-amalan mereka. Mereka sedang mengurusi ini. Gak ada urusan mereka keluar dari masuk dari kehidupan dunia, tidak ada itu. Ketika orang yang meninggal dunia sudah selesai, terputus urusannya dengan dunia. Nah, adapun seandainya ada melihat sosok yang kembali seperti ya, hantu-hantu tadi, itu jin yang masuk menakuti seorang karena seorang itu sudah takut keluar dari sosok tadi. Nah, yang ini biasanya ya, kenapa kita mengenal istilah-istilah tersebut? Ya, kita sudah dikuasai oleh yang namanya televisi. Tontonan-tontonan film-film horor dulu mungkin di zaman-zaman dulu ya. Sebelum ngaji, subhanallah. Ya, nah, jadi ini hati-hati. Mungkin kita sudah melengkap daripada ini, tapi jangan sampai anak-anak kita. Ya, anak-anak ini. Ya, nah, ya, berikan keadaan. Ya, kita harus menjaga akidah mereka, tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pernah kami ceritakan juga ketika kami di Jawa dulu. Ya, nah, ketika mengangkat jenazah ke kuburan di malam hari, ya, itu anak-anak orang Yaman ya, sebelum datang rombongan jenazah ke makbarah ke kuburan, mereka sudah main petak umpet di liang-liang lahat itu. Itu malam hari. Mungkin kalau di sini kejadiannya di Indonesia, mungkin anak-anak Indonesia mana ada keluar malam hari di kuburan. Ya. Aku khawatir, tapi ya subhanallah. Di sana, kenapa? Karena mereka tidak kenal namanya tuyul, tidak kenal. Bocor tidak kenal, tidak pernah mereka melihat. Tidak pernah ditampakkan, tidak pernah digambarkan, hatta di televisi-televisi sana tidak ada. Jadi itu hanya di Indonesia. Nah, barakallahu fiikum. Jadi dalam hal ini, Allah alam, ya, mungkin kebanyakannya anak-anak ikhwah yang berada di Yaman atau campur dengan anak orang pemukiman sekitar orang awam. Ya. Nah, namun ya subhanallah mereka dalam hal mistis, dalam hal perkara-perkara yang horor mereka tak takut sama sekali. Ya, nah, barulah. Ya, ini di antara sebabnya apa? Ya, orang tuanya juga menanamkan tauhid kepada anak. Dijadikan anaknya sebagai anak yang berani. Ya, nah, ya, bukan berani maksudnya berani untuk berlaga tidak, tapi tauhidnya harus diberani untuk hal-hal yang seperti itu bahwa. Misalnya kita jalan dengan kita melewati makbarah, ajarkan doa ya, na'at kepada apa, orang yang ada di kuburan. Jangan bilang jangan ngomong, tutup mata, tutup mata. Ini tempat angker, tempat tidak. Beranikan dia. Ya, agar dia terbiasa dengan mental yang kuat dengan perkara-perkara yang tersebut. Nah, kalau sudah dengan cepat ini saja mentalnya sudah takut, bagaimana dia melihat bisa bila? Ya, nah, ya, mungkin sekarang ya, nah dia pemberani yang bisa mengalahkan teman-temannya, tapi dengan pocong dengan segera dia takut. Itu sama saja, ya. Tidak bermanfaat keberaniannya barakallahu fiikum. Nah. Baik. Ya. Jadi ruh al-mayyit murtahalah imma fil jannah aw an-nar. Ya, ruh mayit itu keadaannya ya, bukan kesayangan, tapi ruh mayit itu sedang digadaikan dengan amalan yang sudah pernah dia lakukan di dunia. Ya. Akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah amalan tersebut berhasil dia raih dengan mendapatkan jannah atau justru amalan tersebut diraih dengan mendapatkan an-nar neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis ya, seorang yang ketika meninggal dunia ketika ruhnya keluar daripada jasadnya itu diangkat oleh malaikat ke langit ya, bagi ruhnya, ruhnya penghuni jannah, maka ketika diangkat ke langit akan dinampakkan. Ya, ini tempat nanti di surga. Ya. Kemudian ketika sudah ditampakkan tempatnya, rumahnya di surga nanti, maka dia akan diturunkan dengan senang, dengan bau, disilahkan di makbarah, di kuburannya dengan baik, dengan lapang. diterangi. Nah, sehingga orang yang meninggal dan dia ahli jannah, dia akan segera menginginkan segera kiamat. Kenapa? Karena ingin masuk surga, sudah tidak sabar untuk masuk surga karena sudah diperkenankan. Berbeda halnya dengan orang-orang ahli nar, penghuni neraka, ketika ruhnya keluar. Ya, nah, ruh keluar dari sini bulu-bulu. Ya, jadi kenapa kalau orang meninggal matanya rusak atau mau naik ke atas? Semua benar, karena keluarnya dari bulu-bulu. Ya, keluar dari sini, sehingga matanya mencuri. Nah, ketika keluar ruhnya, ya, nah, penghuni neraka diperlihatkan ini nanti rumah penghuni neraka. Disebutkan pulang disebutkan ya, rumahmu yang di sini. Maka setelah diperlihatkan Allah, dicampakkan dia. Kalau tadi dihantarkan jauh dengan baik Al-Jannah, tapi Allah dibanting, dicampakkan oleh mereka sehingga hancur lebur dia sampai ke makbarah dan langsung dihimpit ya, nah kuburannya dan langsung segera mendapatkan Allah. Dan orang ahli nar mereka meminta kepada Allah untuk tidak disegerakan hari kiamat, bahkan mereka meminta untuk dikembalikan lagi ke dunia walaupun hanya ya satu jam saja, atau semenit saja ya, untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, di dunia telah dikabarkan yang namanya taubat punya batas waktu ya, sebelum dapat sampai di kelompokan taubat masih diterima. Dan apa sudah sampai di kerohongan ingin keluar ya, melalui dengan rohnya, maka itu taubat dan itu tulang ya, dan nah, inilah keadaan secara ringkas orang-orang yang sedang digadaikan ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal-amalnya, apakah dia di dalam jannah, ataukah di dalam syurga Allah, ataukah di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wadiyaratu wa tasha'umu bil mar'iyat wa tasahiyat minal amal jahiliyat. Dan al-tiyarat yaitu ya, na'am ya, menganggap dia ataupun beradu nasib dengan guru ya, aktiwara yang lebih kepada makna menganggap sia karena ada guru ya, ini kebiasaan jahiliyah juga ya, wa tasya'umu dan beranggapan buruk bil mar'iyat dengan sesuatu yang dilihat, wa tasmi'iyat dengan sesuatu yang didengar, min amal jahiliyah, ini termasuk daripada amalannya orang-orang jahiliyah. Jadi jangan sampai kita ya naam menentukan ya langkah kita ya, yang menentukan itu adalah apa, keadaan-keadaan yang tidak ada kaitannya ya, nah ya seperti misalnya tadi itu ya aktiwa ketika melihat ya boleh, mungkin sekarang masih ada nggak ya, ketika burung melihat burung kok terbangnya ke arah ini semua. Wah, ini sial. Sudahlah, kalau tidak apa. Apa kaitannya? Burung dengan naam, ya, dengan tujuan kita, maksud kita, hajat kita. Berbeda hanya yang ada kaitannya. Contoh misal, ya, hujan lebat, deras. Ya, nah, sehingga kita menunda untuk safar. Ya, karena mungkin perbekalan kita ataupun persiapan kita karena hujan tidak bisa. Ini ada kaitannya, ini bukan tiok, ini bukan tapayu ya. Nah mungkin seperti ya, kita sedang berdagang ya, misalnya jualan es misalnya ya, kan melihat cuaca dulu ya, wah kalau hujan orang kan kedinginan, nah, mungkin dengan es sehingga kita menunda untuk jualan. Ini bukan tapayu ya, ini bukan tiok. Ini bukan anggapan sial. Ya, tapi ini ada kaitannya memang. Ada hubungannya. Antara hujan yang dingin dengan es yang dingin. Ya, sehingga ya, ini ya, tidak bisa dianggap sebagai sial. Karena memang ada kaitannya. Ya, nah, jadi harus dipahami. Mana sial, mana yang tidak tiradzal. Kemudian pada Syekh Ridha rahimahullah taala, haitsu kanu yatasyahuna idza ra'u syai'an la yunaqibuhum ya mithlu al-ghurar aw al-himar al-aswad aw maqtu' al-dhanb aw ma ashbah dhalik. Karena Syekh Ridha ya tadi ketika piala kemudian beranggap buruk tentang apa yang dilihat, apa yang dengar di termasuk amal jahiliyah. Haidu, yang mana ya kamu yatasya'amuna, yang mana orang jahiliyah itu beranggapan buruk, beranggapan sia'at, idza ra'u apabila dia melihat sesuatu ya ataupun mendengarkan sesuatu, la yunasibuhum, yang tidak nak mengenakan ya dipandang oleh mereka, ya, yang tidak mengenakkan dipandang oleh mereka. Ya. Contohnya apa? Mithlul ghurar, seperti burung gagak. Ya, yang rupanya orang jahiliyah tidak suka melihat burung gagak, burung pemakan bangkai. Ya. Nah, atau himar aswad atau keledai hitam, atau maqtu' adz-dzanbi. Nah, ya, atau ada keledai yang terpotong ekornya, jadi aneh. Ada hal-hal yang aneh yang mereka nggak, yang kebiasaan mereka nggak suka. Mereka akan menganggap ini adalah kesialan kalau mereka melihat hal itu. Nah, ya, barakallahu ini amal jahiliyah. Ya, atau yang sejenis darinya, ya, nah, ataupun yang sejenis dari hal itu. Fa yatasya'amuna bihi. Mereka beranggapan buruk, beranggapan sia dengan apa yang mereka lihat tersebut. Hadza min jahlihim wa dhalalihim. Maka ini termasuk dari kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Barakallahu fikum. Qala Allah jalla wa ala fi raddi 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala ya membantah mereka. Dengan firman-Nya di surat Al-A'raf ayat 131. Ya. Innama ta'iruhum 'indallah. Hanyalah nasib mereka itu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan apa yang mereka lihat, bukan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nasib mereka, tapi yang menentukan nasib mereka adalah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan nasib mereka. Nah. Ya, harusnya apa? Harusnya kita takut. Ya, kalau kita bermaksiat kepada Allah, itu yang harus kita takut. Khawatir akan terjadi bencana, akan terjadi nah musibah yang Allah timpakan disebabkan dengan maksiat kita. Bukan takut kepada hal-hal yang ada kaitannya. Melihat angka 13 wahyu ini angka sihat. Melihat nomor 666 wahyu nomor sihat. Nah, melihat ini melihat itu, ya Allah Subhanallah, ya, tidak ada kaitannya barakallahu. Yang harus kita takut adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Bisa jadi Allah mengazab kita ketika itu. Allah turunkan azab kita kepada kita ketika itu. Ya, maka ini yang harus kita lakukan, bukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan naam takdir daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian pada Syekh Ridha rahimahullah taala, fallahu biyadihi dharru wan naf'u. Maka Allah di tangannya bahaya dan manfaat. Wa biyadihi ya wa bihadhihi al-ita'u na'am wal man'u. Dan di tangan Allah Subhanahu wa taala pemberian dan ya na'am ya Allah yang menghalang ya pemberian dan penghalangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tiyaruna asalaha, adapun at-tiyarah ya anggapan sial ataupun beradu nasib dengan adanya burung ya, maka ini tidak ada asalnya, walakinnahu syai'un yajidunahu fi sudurihim, akan tetapi ya sesuatu tersebut mereka mendapatkannya di dada-dada mereka. Artinya apa? Rasa ketakutan itu, kekhawatiran itu dari diri mereka sendiri, bukan karena burung itu yang bisa memudaratkan mereka. Bukan karena angka 13 tadi yang bisa memudaratkan kita, menjadikan kita sial. Tidak. Nah, ya. Tapi yang enam, yang kemunculan ketakutan itu dari musuh dari diri kita sendiri, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Ya, wala haqiqata lahu, dan tidak ada hakikatnya itu semua. Ya, burung, ya, kemudian apa tadi, melihat keledai hitam, ya, keledai yang terpotong buntutnya, nah, ya, ini enggak ada semuanya, enggak ada hakikatnya. Bal huwa syai'un, bahkan dia sesuatu, ya, yang batil, beranggapan seperti itu bahasa. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiyarah, tidak ada anggapan sial, tidak ada yang namanya anggapan sial. Ya, nah, semuanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berkehendak. Nah, barakallahu fikum. Walidha idha ra'a ma yatasha'u bihi, ya, oleh karena ini apabila na'am, ya, dia telah melihat, ya, semua yang, ya, dianggap buruk, ya, dengannya, fala yarji'u an hajatih, maka jangan kembali, ya, dari hajatnya tersebut. Maksudnya apa? Kalau dia melihat perkara-perkara tadi, ya, perkara ada buruk terbang ke kiri, tanda buruk, maka kata Syekh Ibnu Baz, jangan tertunda hajatmu. Ya, jangan kau kembali, tidak mau melanjutkan hajatmu, jangan. Teruskan hajatmu. Ini bukti engkau melawan rasa, ya, yang engkau rasakan daripada hal-hal yang engkau tidak sukai tersebut. Barakallahu fikum. Nah, law khada yusafira, ya, nah, seandainya, ya, dia keluar untuk safar, wasadafahu himarun, ya, kebetulan bertemu dengan keledai, mungkin keledai yang disebutkan tadi, ghairu munasib, yang dianggap, ya, aneh, aw rajulin, ya, ghairu munasibin, atau, ya, dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang dianggap aneh, aw ma ashbaha dhalik, fala yarji' bal yumdi fi hajatihi wa yatawakkalu ala Allah. Ya, jadi kata Syekh Abdullah rahimahullah taala, kalau dia safar, ya, kemudian dia bertemu dengan perkara-perkara yang dia sukai tadi, ketemu keledai yang dianggap aneh, kemudian bertemu seorang laki-laki, ya, yang dianggap aneh, ya, atau yang semisal dengan itu, maka jangan kembali, jangan menunda, ya, safarmu tadi, karena itu tidak ada kaitannya, terus lanjutkan safarmu, ya, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda hadis yang kita sebutkan tadi, misalnya, ya, kita mau safar tiba-tiba, ya, COVID, ya, nah, ya, untuk melakukan safar harus melakukan banyak sekali, ya, protokol kesehatan yang harus dilalui, sehingga kalau kita belum mampu untuk melalui itu, maka tunda safar kita lama. Nah, ya, jangan kita langsung terjerat. Nah, ini ada kaitannya, ya, tapi hal-hal yang ada kaitannya, melihat orang aneh, ya, mungkin melihat orang yang pincang, yang buta, melihat orang-orang pengemis, melihat orang gila dan segala macamnya, dan kemudian kita merasa, jangan keluar menjadi satu, ya, subhanallah, ini apa kaitannya, ya, barakallahu fiikum. Nah, kemudian ada Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, in raja'a fahadihi tiyaratun, ya, dan kalau dia tadi kembali tidak melanjutkan hajahnya, maka dia sudah terkenai aktiyarah, yaitu dia menganggap sial terhadap perkara sesuatu, dia terkenai dosa, ya, nah, haram, haram dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tiyarah, tidak ada yang namanya tiyarah. Nah, ya, wathiyaratu qabihatun fil aqidah, dan yang namanya athiyarah, anggapan sial, ini adalah pencacat, perusak dalam aqidah. Walakinnaha duna syirk, akan tetapi dia di bawah, walakinnaha duna syirkul akbar, akan tetapi dia di bawah yang kesyirikan besar, duna syirkul akbar, bal huwa syirkul asghar, tapi dia termasuk pada apa? Syirik kecil. Jadi istiara hukumnya apa? Asyirkul akbar. Ya, bukan syirkul akbar. Ya, nah. Tapi berbeda halnya. Istiara bisa menjadi syirkul akbar. Ketika apa? Ketika dia betul-betul meyakini bahwasannya burung tadi, orang aneh tadi, keledai yang aneh tadi, yang menakdirkan kesialan, nah, itu baru jatuhnya kepada syirkul akbar. Tapi kalau dia jadikan itu sebagai sebab saja, ya, sebagai sebab maka posisinya jatuh kepada syirkul akbar. Ya, sebab. Ya, kenapa? Karena sebabnya tidak ada kaitannya. Itu masalahnya. Ya, posisinya jatuh kepada syirkul akbar. Syirkul akbar kendali posisinya adalah di atas al-kabair. Di atas dosa-dosa besar. Wahakala sa'irul bid'ah. Demikianlah. Ya. Nah, seluruh bid'ah-bid'ah yang ada. Kulluha minal qawadih fil aqidah. Semua bid'ah-bid'ah yang ada itu termasuk daripada pencacat perusak dalam aqidah. Lakinnaha dunal kufur. Akan tetapi, ya, berkebid'ah-kebid'ah tersebut di bawah daripada kekufuran. Ya, bukan belum masuk pada kekufuran. Illam yusuhibha kufur. Apabila tidak diiringi dengan ya, ribuan kekafiran, kekufuran, barakallahu fiik. Nah, jadi qala fi dinna rahimahumullah, ya inilah penjelasan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala terhadap berfokus kepada aqidah anggapan sia. Sehingga tidak ini sering terjadi ya, di tengah-tengah kaum muslimin di negeri kita. Ya, sehingga penting untuk kita dalami, kita pelajari, bahkan juga sudah berlalu dalam pelajaran kita bertauhid tentang aktiwas, ya, sehingga jangan sampai. Jadi kaidahnya adalah suatu hal yang kita anggap buruk, yang itu tidak ada sebabnya, tidak ada kaitannya, maka itu masuk kepada aktiwas. Tapi kalau ada kaitannya, maka itu tidak termasuk kepada aktiwas. Ya. Seperti apa tadi, mau jualan tapi hujan, ya, maka kita urungkan niat untuk melanjutkan jualan. Ya. Ini dapat, ini bukan aktiwas. Ya. Tapi mau jualan. Ya, lihat ketemu sama orang gila, wah ini sial itu dari jualan lagi dia, kadang ada kaitannya orang gila dengan jualan kita, baru, ya, wallahu a'lam bissawab, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, bismillahi taala, wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi alamin, subhanallah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.